Bagaimana bertaubat seorang yang bermaksiat hingga punya anak dengan yang bukan suaminya? Masya Allah, kembalilah kepada Allah dan tutup aib ini. Jangan diceritakan kepada siapapun. Biarkan yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Selagi Anda sungguh-sungguh tidak akan bercerita. Dan ciri dosa zina yang diampuni oleh Allah. Jika ada orang pernah berzina, lalu bertobat kepada Allah, tandanya adalah dia paling tidak senang jika kisah itu disebut. Benci. Dan tolong jangan ceritakan kepada siapapun. Biar saja Allah yang tahu. Allah akan mengampuni. Adapun anak haram itu insya Allah bisa menjadi waliullah. Anak tidak punya dosa, bukan anak haram. Yang haram perbuatan orang tuanya. Ini adalah yang harus juga pendidikan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Dia sendiri tidak boleh menceritakan. Dan orang lain lebih tidak boleh. Hati-hati kalau ada orang barangkali pernah curhat masalah perzinaan. Sebetulnya itu adalah paling beratnya kita itu kalau ada orang bercerita tentang perzinaan. Sebab punya kewajiban nyimpen. Kewajiban nyimpen. Kalau kita ikut bercerita, haram dosanya gede. Makanya paling berat, jangan senang kalau ada orang cerita tentang perzinaan. Awas, hati-hati harus nyimpen. Kalau Anda menukil, itu zina. Awas, awas dosa. Jadi insya Allah, Allah akan mengampuni Anda yang melakukannya. Caranya adalah ditutup. Jangan cerita kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang paling dicintai sekalipun. Biarkan Allah yang tahu.